طيب بارك الله فيك. Berikutnya, pasal berikutnya ada beberapa tanda-tanda atau beberapa tanda yang kita temukan dalam mushaf. Di antaranya adalah tanda sifrun mustadil, tanda lingkaran yang tegak. Tanda ini ada atau kita dapati pada beberapa kalimah seperti ana, lakinna, qawarira, ar-rasula, as-sabila, al-dhununa di atas alif. Di atas alif. Tanda ini memberikan isyarat tentang cara membaca alif. Ya, menurut riwayat Hafiz bahwasanya alif ini adalah alif yang dibaca tatkala waqaf, namun diabaikan tatkala wasal. Kalau kita membaca kalimat ini dalam keadaan waqaf, maka alifnya mawjud. Alif mawjudah. Dan kita baca malfudhah. Ana panjang. Lakinna qawarira ar-rasula as-sabila ar-dhununa. Tatkala wasal, maka alif ini tidak kita baca. Ana, lakinna, qawarira, ar-rasula, as-sabila, ar-dhununa. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Intarani ana, nu'id. Intarani ana, إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. رأي أخي. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Berhenti dulu pada أنا. Coba bagaimana. إن ترني أنا. طيب. Ulang lagi dengan wasal. In tarani ana aqalla minka malaw wa walada. Tayyib. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika batuniyal mu'minun. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika batuniyal mu'minun. Tafan. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. Berhenti pada ظُنُونَ sebagaimana. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. عارف berhenti pada rajula. Summa sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Ulang lagi, berhenti pada lakinna. Summa sawwaka. Summa sawwaka rajula lakinna. Aywa, akhta'ta ya akhi. Ulangi. Sawwaka bil mad, lakinna bil mad. Summa sawwaka rajulan lakin. Summa sawwaka rajulan lakinna. Cukup dua harokat. Lakinna. Yip, ulangi. Summa sawwaka. Summa sawwaka rajulan lakinna. Ulang lagi dari lakinna terus sampai akhir. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Safwan. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Min fiddatin, tidak putus fiddatin, ada suara istitharah yang berlanjut. Min fiddatin. Ayo, ulang. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Arif, qra ya akhi. Yaquluna ya laytana. Yaquluna banyak. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Rabbana. Baik, Allah ibarik fikum. Tanda berikutnya.